Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة باب فتح ما بين العضدين في الركوع والسجود membuka antara dua adud, dua lengan atas pada rukuk dan sujud. Ini namanya adud, namanya lengan atas, ini lengan bawah, ada adud. Membuka antara dua lengan atas ketika rukuk dan sujud, posisinya dibuka begini. Ya, yang dibahas ininya bukan ininya, dua adudnya dibuka ketika rukuk, ketika sujud. Terpahami? Ketika rukuk, posisinya kedua lengan atas terbuka. Jadi bukan begini, tapi membuka. Hakada. Sisi ini yang dibuka. Juga ketika sujud, juga begitu. Ketika sujud, ini sujud, ininya membuka. Bukan dimasukkan di dalam perut. Tapi dikeluarkan, dia dibuka antara dua adud. Barakallahu fikum. Itu tata cara yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada rukuk dan sujud. Qala rahimahullahu taala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, أخبرنا عبده بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنا ابن شميل هو النضر النضر بن شميل قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق السبيئي عن البراء dari sahabat البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى جخا bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم dahulu apabila beliau salat جخا ومعنى جخا فتح عضديه dan makna جخا membuka kedua adudnya. Ya, kata indakum. Ada pada antum? Aman ya. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasan. Hasan dikarenakan Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi, soduq. Hadha wadih. Lafaz hadisnya cukup jelas. Maknanya juga cukup jelas. Di antara tata cara sholat yang di contohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah fathul adudain, membuka kedua lengan atas, dan itu secara kaifiah salat hanya pada rukuk dan sujud. Barakallahu fikum. Ini secara hukum syariatnya sunnah, hukumnya adalah sunnah. Dan yang dianjurkan bagi kaum muslimin ialah meneladani Rasul dalam sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini untuk laki-laki wadih. Untuk kaum laki-laki jelas. Adapun untuk kaum wanita ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, ini hanya untuk kaum laki-laki, untuk wanita enggak dibuka. Alasannya rentan atau khawatir akan nampak auratnya atau semisalnya. Tetapi secara periwayatan hadis ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk laki-laki, juga berlaku untuk wanita. Wa hadza huwa rajih. Dan ini yang rajih. Barakallahu fikum. Hukum asal sebuah bimbingan sunnah, sebuah pensyariatan umum berlaku bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Jadi kesimpulannya, fathu ma bainal adudaini fi ruku'i wa sujud, membuka antara dua lengan atas pada ruku dan sujud, termasuk sunnah nabawiyah, termasuk kaifiyatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum berlaku untuk laki-laki dan wanita. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala at-tafriju bainal ibtain idza sajada. At-tafrij itu menjauhkan, membentangkan antara dua ketiak, bainal ibtain, antara kedua ketiak, idza sajad, ketika sujud. Ini akan bisa dilakukan ketika pembahasan sebelumnya, kedua lengannya terbuka. Kedua lengan terbuka. Lengan terbuka, lalu kedua tangannya dijauhkan, direntangkan, sehingga akan nampak tafrij, ada jarak antara kedua ketiaknya. Difahami ya? Jadi ketika sujud bukan semata-mata membuka kedua lengan atas begini, tapi tangan yang ini juga agak dibuka, menjauhkan antara kedua ketiak. Kata-kata. Sebab mungkin saja membuka kedua lengan atas, tapi tangannya masuk ke dalam seperti ini. Ini kan membuka, tapi tangannya seperti ini. Ini kurang tepat dalam sujud, dikarenakan dalam hadis yang berikutnya ada syariat menjauhkan antara kedua telinga, kedua ketiak. Itu dengan cara kedua telapak tangan juga dijauhkan. Dijauhkan, kedua lengan atas membuka hagada, sehingga kedua ibtain ada tafrij, ada jaraknya begitu. Barakallahu fikum. Sehingga penggabungan dua sunnah tadi. Barakallahu fikum. Ketika seorang laki-laki menggunakan jubah lengan pendek dan lebar bagian lengannya itu, ketika dia tafrij, merenggangkan di antara kedua ketiaknya, akan kelihatan ketiak tadi. Tapi kalau menggunakan lengan panjang jubah begini, ya gak bakal kelihatan. Itu pertanda betul-betul diangkat, dibuka kedua lengan atasnya, dijauhkan dan diangkat. Hagara. Ini pada kaum laki-laki. Dan ini pada salah sendirian. Adapun ketika berjamaah, maka menyesuaikan kanan kirinya. Kalau semuanya posisi seperti itu, tidak bakal muat, tidak bakal bisa. Sehingga ketika berjamaah menyesuaikan, yang penting lengan bagian atas terbuka dan terangkat. Meskipun mungkin tangannya agak sedikit dirapatkan, menyesuaikan kanan kiri ketika berjamaah. Barakallahu fikum. Nah. yang dibahas oleh para fuqaha kaum wanitanya. Kalau terlalu buka seperti itu, dikhawatirkan akan kelihatan aurat mereka. Barakallahu fikum. Tapi ketika mereka menggunakan baju yang lengkap, yang tertutup, maka akan aman gerakan apapun yang mereka lakukan. Intinya, selama tidak ada pengkhususan, maka syariat ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Barakallahu fikum. Tayyib, kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Kurayb, qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar, an Dawud ibn Qais, an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Aqram al-Khuza'i, an abihi, dari bapaknya, yakni Abdullah bin Aqram al-Khuza'i. Qala, dia berkata, kuntu ma'a abi, saya pernah bersama dengan ayahku, Aqram al-Khuza'i, bilqa'i min namirah. Hakata indakum? Bilqa' gitu, bukan bilqal'ah, enggak. Bilqa' berarti sebuah tempat. Di namirah. Namirah di dekatnya Arafah. Famarat rukbatun, tiba-tiba lewat segerombolan orang berkendara. Rukbah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'iman yusalli. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berdiri salat. Qala, berkata sahabat tadi, fakuntu anzuru ila afratai ibtaihi idza sajad. Dan sungguh aku melihat kepada dua afrah, kedua ketiak Rasul ketika sujud. Wa ara bayadahu, dan aku melihat putihnya. Afrah, afratul laun, warna afrah ialah al-bayadu laysa bil khalis, putih yang tidak murni. Tidak putih murni, putih tapi tidak murni. Demikian dalam kamus al-misbahul munir lil-fayumi. Sehingga maknanya, dan sungguh aku melihat kepada kedua ketiak Rasul yang putih tapi enggak murni. Idza sajada, ketika sujud. Wa ara bayadahu, ditegaskan lagi, dan aku melihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, ini Tirmizi, hadits Abdullah bin Aqram, hadithun hasan la na'rifu illa min hadits Zaid bin Qais. ولا يعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. Sehingga sahabi ini hanya punya satu hadis saja. Ini kalau dalam pembahasan ulama namanya al-ahad wal-mathani. Sahabat yang punya satu dua hadis saja. Itu ada buku khusus ditulis oleh Ibn Abi Asim rahimahullah, Kitabul Ahad wal-Mathani. Kumpulan hadis untuk sahabat-sahabat yang hanya punya satu hadis atau dua hadis. Kalau dalam bahasa yang lainnya, al-mafarid. Sahabatnya hanya itu namanya dan hadisnya hanya tunggal. Qala Abu Abdurrahman ibn Asy-Syamukh bin Hadi rahimahullah, huwa hadithun sahihun rijaluhu rijalus sahihi illa عبيد الله ابن عبد ابن أقرم وقد وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب. قال والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجها كما في الزمان. Dan hadis ini termasuk hadis-hadis yang diizamkan oleh Dharqutni kepada Bukhari Muslim untuk mengeluarkannya dalam sahihnya. Ya, yang diizamkan. Ini layak dimasukkan dalam Bukhari Muslim. Tapi Bukhari pun tidak mengeluarkannya. Kama fil ilzamat, seperti dalam kitab al-ilzamat. Ad-Daruqutni punya dua kitab tentang Bukhari Muslim. Yang pertama al-ilzamat, buku ini. Isinya adalah kumpulan hadis. Hadis-hadis yang secara rawi-rawinya dan secara tingkatan hadisnya sahih, layak dimasukkan dalam Bukhari Muslim. Layak dimasukkan dalam sahih Bukhari Muslim. Tapi nyatanya Syekhan Bukhari Muslim enggak mengeluarkan dalam bukunya. Di luar Bukhari Muslim. Artinya ini sahih, hadisnya sahih, tingkatan sahihnya tinggi. Layak digabungkan dalam sahih Bukhari Muslim. Namanya al-ilzamat. Buku yang kedua namanya Tatabbu'. At-Tatabbu'. Isinya kritikan Ad-Daruqutni untuk beberapa hadis dalam Bukhari Muslim. Dipaham ya? Namanya Tatabbu'. Dua buku ini dijadikan satu. Namanya Al-Ilzamat wa Tatabbu'. Dirasah tahqiq Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Ini beliau naikkan untuk mendapatkan gelar magister buku ini. Barakallahu fikum. Namanya Al-Ilzamat wa Tatabbu'. Dua buku jadi satu. Allahul Musta'an. Beliau menceritakan sejarahnya, sejarah ketika apa namanya kalau dites itu di Munakosa, ketika diuji itu namanya apa? Sidang apa? Di sidang. Kayak di pengadilan. Apa namanya? Disertasi. Lebih keren bahasanya. Disertasi. Itu ada audionya dulu semua saya dengarkan dan itu ada dalam salah satu bukunya beliau. Lupa saya nama bukunya ya kan. Ada diceritakan sejarahnya. Barakallahu fikum. Ya, sedikit kecewa ternyata pengujinya tidak ilmiah banget terkait dengan ilmu hadis. Bayangannya beliau bakal diuji tentang masalah mustalahnya, rijalnya, ilalnya besar-besar gitu. Ternyata enggak. Yang diuji terkait dengan masalah teknis cara nulis kitab saja. Jadi maunya kayak orang sekarang lah, tek tek tek tek tek tek tek tek tek gitu. Amar janibi, perkara sampingan saja. Saya mobil langsung ilmiah saja, bukunya ilzamat langsung kalam gaya mutaqaddimin, gaya para ulama terdahulu. Itu toh yang disoroti. Memang tak pikir mau bahas masalah syad, ziyadah thiqah maqbulah, masalah mungkar, masalah apa. Diskusi ilmiah masalah ilmu hadis enggak ternyata. Khair insyaallah, pengujinya enggak ada namanya, hilang. Syekh Mobilnya namanya terus berkembang sampai sekarang, barakallahu rahimahullah. Namanya barokah minallah. Barakatul ilmi minallah barakallahu fikum. Tayyib. Qal al hadith akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah wal Humaydi wa Yaqub al Fasawi في المعرفة التاريخ وعبد الرزاق وأحمد انتهى. طيب disebutkan dalam hadis ini sahabat tadi Abdullah bin Akram menyaksikan Rasulullah salat sallallahu alaihi wasallam dan ketika beliau sujud itu kelihatan kedua ketiaknya yang putih tapi enggak murni, namanya afrah. Kata para fuqaha, kondisi seperti itu ketika diterapkan pada kaifiyah salat tidak mungkin kalau lengannya nutup. Abduknya nutup itu tidak mungkin kelihatan kelihatan ketiaknya. Tidak mungkin ketika tangannya juga nutup. Enggak mungkin bakal nutup kan begitu. Ketika sujud, tangannya kedua telapak tangannya direkatkan begini, terus kedua lengan atas ditutup begini. Tidak bakal kelihatan ketiaknya, kan gitu ya. Paham tuh? Yang seperti ini, itu bukan caranya sholat. Ini keliru. Akan nampak putihnya ketiak ketika apa? Ketika terbuka. Yang pertama terbuka kedua lengannya. Al-adud yang sebelumnya. Terbuka. Yang kedua, ada perenggangan antara kedua ketiaknya. Tangannya ini merenggang, menjauh juga. Kemudian diangkat. Hadara. Jadi kalau mau perhatikan sujud. Barakallahu fikum. Jadi ini ketika sendirian ya. Kedua telapak tangan dijauhkan. Kedua abu diangkat. Dibuka dan diangkat. Hadara. Seperti ini. Nah, kan terbuka apa nih? Ketiaknya. Paham belum? Nah, itu kalau bajunya lengan pendek atau jubahnya lebar bagian lengannya, sehingga ketika sujud seperti itu nampak dari jauh putihnya ketiaknya Rasulullah SAW. Paham ya? Ya, dari keadaan itu diambil faedah oleh para ulama, menunjukkan kedua ketiak Rasul itu direnggangkan ketika sujud. Dan kefia ini memungkinkan ketika antum salat sendirian. Ya. Kalau jamaah semuanya begini, wah enggak bakal ketemu, tabrakan semua itu, sikut-sikutan itu nanti akhirnya kan. Kalau jamaah agak sedikit ditutup, tapi jangan sampai nempel dada atau perut. Ditutup sedikit tangannya, ya yang diangkat yang dibuka apanya? Lengan atasnya itu. Hakara. Jadi ini begini, tapi ini naik. Jangan sampai lutut. Siku nempel ke perut atau ke dada. Sikunya, lengan atasnya agak dikeluarkan. Dan tangannya agak sedikit merapat seperti ini. Supaya bisa dengan yang lain, kanan kirinya, barakallahu fikum. Tergambar ya? Kalau sendirian, dibuka. Direnggangkan begini. Hakara. Barakallahu fikum. Makanya dibahas oleh para ulama, ini untuk laki-laki. Untuk kaum laki-laki. Bagaimana kalau untuk wanita? Apakah juga melebar begitu? Jawabannya? Kok diem? Jawabannya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan enggak. Jangan, kalau perempuan akan nampak, akan terbuka gitu loh. Tapi secara periwayatan umum tidak ada pengkhususan untuk kaum laki-laki. Sehingga hukum asalnya sama, laki-laki perempuan sama dalam bab ini. Barakallahu fikum. Apalagi dia salat sendirian di rumah labas, atau berjamaah dengan sama-sama perempuan labas. Barakallahu fikum. Yang penting dia menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang lengkap, tidak ada yang terbuka. Difahami insyaallah ya. Nah, dari sini karena fitna jazakumullah, faedah yang lain. Kedua ketiak bagi laki-laki bukan aurat. Paham ya? Ketiaknya laki-laki itu bukan aurat. Yes. Yang berikutnya lagi adalah secara muru'ah, secara harga diri, ya, kesopanan dan secara etika, kesopanan ditutup. Nah, kemudian dibiarkan terbuka begini, kemana-mana begini, enggak. Tutup, tapi ketika tersingkap, itu enggak dosa, dikarenakan apa? Bukan aurat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang berikutnya adalah, sahabat tadi melihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah yang kita ambil, ada isyarat beliau memperhatikan terkait dengan masalah nadful ibid. Di antara sunnah fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Ya, betul ya. Termasuk sunnah fitrah. Itu diperhatikan sehingga jangan sampai ketiaknya itu hitam. Menghitam, kenapa? Banyak rambut ketiaknya begitu. Makanya dalam bab masalah thaharah ada sunnah fitrah. Minha di antaranya adalah mencabut bulu ketiak. Dicabut, bukan dikerok. Paham ya? Cabut. Sehingga diperhatikan sehingga ketiaknya enggak pernah hitam. Mulai banyak cabuti lagi, bersih lagi, bersih lagi. Dan ketika anda perhatikan di ketiaknya antum yang bersih itu, putihnya enggak bakal putih murni. Putih ada bekas-bekas bulu ketiaknya. Kan gitu ya. itu yang putih, ngomongnya yang putih. Afan ya, kalau orangnya black man ya, ya nggak putih. Tapi dia bersih gitu, tidak ada bulu ketiaknya. Barakallahu fikum. Gitu bahasa Inggrisnya ya, black man ya. Insyaallah. Gitu ya. Yang berikutnya, satu lagi. Qala rahimahullahu taala qala al-Hafiz fil matalibil 'aliyah bi tahqiqi Hayya binti Mahdi binti Hamud hafizahullah. Masyaallah. Al-matalibul 'aliyah itu sebuah kitab hadis kayak kamus, mengumpulkan beberapa kitab hadis dalam satu karya, dibawakan lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan sanadnya. Kitab-kitab yang selain kutubu sitah, kadang kitab-kitab yang jarang ada gitu ya, kalau sekarang ini banyak yang hilang, tapi ada di buku tersebut. Itu al-matalibul aliyah. Barakallahu fikum. Juga ada kitab Ithaful Maharah. Ithaful Maharah ini juga kayak kamus hadis, mengumpulkan 10 kitab hadis selain Kutubus Sittah, dibawakan sahabinya, tabi'in yang meriwayatkan daripadanya. Setelah itu dibawakan hadisnya di bawahnya lengkap dengan sanad dan siapa saja yang mengeluarkannya dengan sanad. Sekarang ini hadis Abdullah bin Akram, tabi'inya siapa? Daud bin Qais. Hadis ini ketika merujuk ke sana akan dibawakan siapa ulama-ulama, 10 ulama yang punya kitab tadi yang mengeluarkannya dan dibawakan dengan sanad. Misalkan Daraqutni, qala Daraqutni dengan sanadnya lengkap. Ibnu Khuzaimah lengkap, hakala. Ini sangat membantu sekali untuk kitab-kitab hadis yang memang hilang. Mafqud, hilang. Jadi banyak hilang ya, terutama ketika peristiwa Tatar, mereka menenggelamkan banyak karya-karya para ulama itu, dibuang semuanya ke sungai Dajlah yang di Baghdad itu, sehingga banyak karya ulama yang hilang. Barakallahu fikum. Sebagian ditemukan dan dibikin seperti itu, sehingga ketika ada bukunya rujuk ke buku-buku tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Hafidz di sini hanya mengumpulkan, bukan yang punya sanad, bukan yang punya sanad, tapi mengumpulkan saja. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan waqala Musaddad. Langsung Musaddad. Al-Hafidz enggak punya isnad sampai ke Musaddad gitu. Nah, di buku itu disebutkan sanadnya waqala Musaddad. Ibnu Musarhad qala haddatsana Abdul Wahid Ibnu Ziyad qala haddatsana Abdullah bin Abdullah Al-Asam an ammihi Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana idza sajada, bila beliau sujud yura wadhu ibtaihi, kalau beliau sujud terlihat wadh kedua ketiaknya. Al-wadhu min al-laun wa bayaduhu wa dawuhu, putihnya, warna putih dan warna yang dau, yang berkilau, yang berwarna, yang terang. Maka wadhu ibtaihi, putihnya, putih bersihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhu rahimahullahu taala hadza haditsun sahih, wadhih. Ini sama dengan sebelumnya ya, supaya kelihatan putihnya ketiak, maka pasti kedua lengan atas terbuka, terangkat, dan kedua tangan merenggangkan antara kedua tangannya dan kedua ketiaknya, barakallahu fikum, dan diangkat. Barakallahu fikum, intaha. Wallahu a'lamu bis-shawab.